Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala sehingga saat ini masih memberikan kita kesempatan menetapkan keimanan di dalam hati kita sehingga kita dapat hadir di majelis ini. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membukakan kesempatan bagi kita jalan-jalan menuju surga sehingga kita diberi taufik olehnya untuk dapat menghadiri majelis ilmu. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan segala bentuk ilmu yang telah kita capai. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang kepadanya 3 orang kelompok, "Wahai Muhammad, mana kami dari engkau? Engkau telah dihapuskan segala kesalahan baik yang lampau maupun yang akan datang. Maka aku tidak akan menikah." Yang 2 mengatakan, "Aku akan berpuasa setiap hari." Yang lain mengatakan, "Aku akan mendirikan malamku dan tidak tidur-tidur." Maka Rasulullah mengatakan, "Ada apa mereka-mereka ini mengatakan seperti ini? Adapun aku, asumu wa uftir. Aku berpuasa 1 hari, kemudian aku juga berbuka." Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpuasa sehari kemudian berbuka. Lihatlah bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak di dalam riwayat dikatakan sepenuh malamnya beliau dirikan dengan salat malam. Hingga kakinya, di dalam sebuah riwayat dikatakan, terlukai. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon ampun kepada Tuhannya. Beliau mengatakan, "Sesungguhnya aku beristighfar kepada Tuhanku aksar min sab'ina marrah, lebih banyak daripada 70 kali." Dalam suatu kesempatan beliau ditanya, "Kenapa engkau lakukan ini ya Rasulullah? Bukankah engkau telah diampuni dosa-dosa yang telah lampau maupun yang akan datang?" Rasul mengatakan, "Afala akuna 'abdan syakura? Tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur?" Maka marilah kita berusaha untuk sekuat mungkin mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita capai. Karena akidah yang sahihah itulah dia. Akidah yang sahihah ketika antum bersendiri di dalam kamar, tidak ada yang melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada nafsu yang memanggil untuk membuka hal-hal yang tidak sepantasnya dibuka, kemudian antum mengatakan, "Inni akhafullah." Saya takut kepada Allah. Atau antum mengatakan, "Alam ya'lam bi anna Allah yara?" Tidakkah Allah Subhanahu wa taala melihat? Itulah akidah yang benar. Salawat dan salam tak lupa kepada manusia yang paling mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita ini semua. Semoga dengan berselawat kita kepada beliau, beliau juga berselawat kepada kita sebagaimana sabdanya, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi afwan." Ketika Ketika kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan Allah akan bersalawat kepada kita sebanyak 10 kali. Kemudian berharaplah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita nanti mendapat syafaatnya. Karena Allah mengatakan la yashfa'una illa liman irtada. Mereka para anbiya tidak akan dapat memberikan syafaat kecuali mereka yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada malam ini kita akan melanjutkan majlis kita, majlis daurah tajwid, majlis yang keempat. Hari ini tanggal berapa? 18 Jumadal. Jumadal Tsaniyah berapa? Yang terakhir kemarin tanggal berapa? 10 atau 11? 10. Berarti hari ini tanggal 12. 11 Jumadal Tsaniyah 1437 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 18 Maret 2016 Hijriah. Pertemuan yang sebelumnya kita telah mempelajari tentang lam al dan lam fi'il. Kemudian juga dilanjutkan dengan pembahasan apa? Mitlain, mutaqaribain, mutajanisain. Ya, siapa yang bisa menyebutkan apa itu mitlain, mutaqaribain, dan mutajanisain secara definisinya? Yang ikhwan. Tafadhal. Nah, Afwan, ulangi lagi. Kalau mislain, dua huruf yang sama mat sama kon dekat. Kalau apa lain, apa semua berdekatan. Dua huruf berdekatan yang sama. Dua huruf yang berdekatan sama makratnya. Berdekatan makhrajnya. Sifatnya tidak. Tidak. Kalau makhrajnya sama, sifatnya berbeda. Ya, di mutamatsilnya atau muslilnya masih kurang definisi antum. Bisa diperbaiki? Diulangi lagi definisinya. Berdekatan. Berarti mutaqariban dong namanya. Ya cukup sama saja ya. Makhraj sifat atau namanya sama. Cukup. Kalau udah sama, ya pasti mereka berdekatan. Malah dalam satu kamar seperti itu ya. Tafadhol. Yang akhwat. Silakan apanya? Mic-nya sudah siap ya? Belum? Baik. Nah, sebelum mic sampai ke akhwat, kita jelaskan, kita ulang kembali tentang lam al dan lam fi'il. Ya. Lam al, ya. Dari lam al, timbullah dua hukum. Yang pertama adalah izhar, yang kedua idgham. Huruf-huruf izhar, yaitu ketika lam al tadi, bertemu atau berjumpa atau diikuti dengan huruf-huruf hijaiyah yang 14 yang terkumpul dalam kata abghi hajjaka wa khaf aqimahu, ya, maka dibaca dengan izhar. Dan yang izhar ini kita sebut dengan lam qamariyah. Kemudian hukum yang kedua adalah idgham, itu melebur atau masuk ke huruf setelahnya. Ketika lam al tadi bertemu dengan 14 huruf hijaiyah yang lainnya atau diikuti dengan huruf-huruf tersebut yang terkumpul di awal-awal kata tib summa sil rahman tafuz dif za ni'am da'su azhanin zur syarifan lil karam. Ada 14. Nah, ketika bertemu maka lamnya tidak terbaca lagi, langsung masuk atau langsung diidghamkan atau langsung melebur ke huruf yang datang setelah lam tadi. Contohnya at-takatsur, tidak al-takatsur, ya. An-nas, tidak al-nas, ya. Dan lam atau yang hukumnya idgham ini kita sebut dengan lam syamsiyah. Kemudian lam fi'il bagaimana? Lam fi'il ketika ada di dalam Al-Quran, maka kita izharkan. Ya, kita izharkan. Kecuali ketika ada lam atau ro' yang mengikutinya, maka ini kita idghamkan. Contohnya, waqul rabbi zidni. Maka kita cara bacanya adalah waqur rabbi zidni. Tidak dibaca lamnya lagi. Begitu juga kalla balla balla, ya. Tidak balla, tapi balla, langsung masuk. Balla yakhafunal akhirah. Ya, ini pembahasan kita tentang lam al dan lam fi'il, ya. Oke, yang akhwat, kembali ke akhwat. Mana? Yang baru dari saya ada parfum. Antum tidak boleh. Baik, sekarang yang sama. Sebutkan, ya, dari setiap idgham mitslain atau mutaqariban atau mutajanisain tadi, seperti yang telah kita jelaskan, setiap dari yang tiga ini terbagi ke yang saghir, kabir, dan mutlaq. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu saghir? Bagaimana kalau yang kabir dan bagaimana pula yang mutlak? Silakan yang duluan. Kalau ada dua yang bersamaan, enggak apa-apa. Kedua-duanya jawab. Yang berharokat yang di mana? Yang di awal atau yang di yang keduanya? Bismillah. Ya, diulangi. Bismillah. Ya, diulangi. Yang sogir bagaimana? Sogir berharokat. Mutlak, kedua-duanya berharokat. Cik. Yang mutlak? Benar? Kurang dengar. Iya, kurang benar. Ada yang lain yang bisa jawab? Cek, cek. Yang lain yang bisa jawab ada? Ya, kalau yang sogir, yang pertama itu sukun, yang kedua berharakat. Kalau yang mutlak kebalikannya, yang pertama berharakat, kedua sukun. Kalau kagir, ah, nanti ya, kasih duluan. Taib. Mari kita masuk ke penjelasan pada hari ini, yaitu penjelasan tentang al-mudud atau mad-mad. Bismillah. Nah, secara bahasa al-mad bermakna tambahan, ya, ziyadah, tambahan, panjang, seperti itu. Secara bahasa. Adapun secara istilah, mad itu adalah memanjangkan suara dengan salah satu dari huruf mad dan lin. Ya. Memanjangkan suara dengan salah satu dari huruf mad atau dari huruf mad dan lin atau dengan salah satu huruf lin saja. Anda ulangi. Mat secara istilah itu adalah memanjangkan bacaan atau suara dengan salah satu huruf mat dan lin. Atau dengan salah satu huruf lin saja. Bil misal yattadih al-maqal. Dengan contoh-contoh akan jelas perkataan. Sekarang kita masuk ke penjelasannya. Ya. Seperti yang anak katakan, mat bermakna tambahan atau panjang. Sedangkan secara istilah, mengeluarkan huruf atau memanjangkan suara. Ya. Dari huruf-huruf mat atau dan huruf lin. Atau salah satu huruf lin saja. Apa itu huruf mat dan apa huruf lin? Kita akan bahas. Adapun huruf mad itu ada tiga. Nanti kita akan terakhir, baru kita akan baca matannya. Huruf mad ada tiga. Yang pertama adalah alif. Yang kedua, waw. Yang ketiga, ya. Ya, alif, waw, ya. Yang mana biasanya anak-anak mengumpulkan alif, waw, ya itu dalam kata wai. Atau ayu. Ya, wai atau ayu. Yang jelas hurufnya ada tiga. Alif, waw, dan ya. Dan untuk menjadi sebuah mad, ada syarat-syarat tertentu. Syaratnya adalah fathah datang sebelum alif. Ya, yang tadi alif ini sebelumnya ada fathah. Ya, bahasanya seperti itu. Fathah sebelum alif atau yang alif ini datang sebelumnya harokat fathah. Contohnya adalah qala. Qala. Kita lihat ini ada alif datang sebelumnya harokat fathah. Maka ini kita sebut dengan mad. Kemudian dhammah sebelum waw sukun. Artinya waw ini, waw sukun, harus datang sebelumnya dhammah untuk menjadi mad. Contohnya adalah perkataan yaqulu. Yaqulu. Ini waw, sebelumnya adalah dhammah. Ini semuanya terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian kasrah sebelum ya sukun. Huruf yang ketiga dari huruf mad, syaratnya sebelum ya sukun ini harus ada kasrah. Contohnya adalah qila. Ya sukun sebelumnya kasrah. Qila. Qila. Ini adalah syarat-syarat untuk menjadi mad. Syarat-syarat terbentuknya mad, yaitu fathah sebelum alif, dhammah sebelum waw, kasrah sebelum ya. Atau kita balikkan, sebelum alif harus datang huruf yang berharokat kasrah. Sebelum waw, sukun, harus ada huruf yang berharokat dhammah. Kemudian sebelum ya sukun, harus ada huruf yang berharokat kasrah. Ya, ini adalah syarat-syarat mad. Dan ini semuanya terkumpul di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nuhiha. Nuhiha. Waw sukun sebelumnya adalah dhammah, mad. Ya sukun sebelumnya adalah kasrah, mad. Alif sebelumnya adalah fathah. Ini adalah mad. Kenapa tidak kita katakan alif sukun? Karena memang alif tidak berharokat. Alif. Kalau kita katakan a, i, u, maka ini adalah hamzah. Ya, alif tidak berharokat. Sedangkan waw, ya, huruf mad-nya adalah ketika waw atau ya tadi dalam keadaan sukun. Baik, kita telah mengetahui apa itu mad, berapa hurufnya, kemudian apa syarat-syaratnya. Kemudian, nah, maka kita masuk ke dalam pembagian mad. Nah, mad terbagi menjadi dua. Ada yang namanya mad asli, yang kedua adalah mad far'i atau cabang. Disebut cabang adalah karena nanti mad-mad far'i merupakan cabang dari mad asli, atau mad far'i ini ada karena adanya mad asli. Ya. Ada karena adanya mad asli. Kemudian mad asli seperti yang dikatakan oleh matan, seperti yang dikatakan oleh Syekh Jamzuri dalam matan, wal maddu asliyun wa far'iyun lahu wa sammi awwalan tabi'iyan wa hu. Dan mad itu adalah ada asli kemudian far'i. Wa sammi awwalan, dan sebutlah yang pertama ini sebagai mad tabi'i. Jadi nama lain dari mad asli adalah mad tabi'i. Nama lain dari mad asli adalah mad tabi'i. Silakan azan dulu. Udah azan kan? Atau belum? Belum. Naam. Baik, mari kita bahas tentang mad asli. Mad asli atau mad tabi'i, berapa harokat ia dibaca? Ahsantum. Mad asli dibaca sepanjang dua harokat. Ketika kita katakan mad tabi'i itu adalah mad asli, asalnya mad itulah dia, gitu kan? Aslinya mad itulah dia. Maka apa itu mad asli atau mad tabi'i? Mala tawaqqufun lahu ala sabab, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Jamzuri, wal maddu asliyun wa far'iyun lahu wa sammi awwalan tabi'iyan wa hu, dan dia adalah mala tawaqqufun lahu ala sabab, yaitu yang tidak tergantung atau tidak dipengaruhi, tidak terjadi karena sebab. Mad asli atau mad tabi'i tadi dia tidak dipengaruhi, tidak terjadi karena sesuatu sebab, dan sebabnya ada dua, hamzah atau sukun. Maka mad asli ini masih asli, masih tabi'i kata dia. Maka kalau antum cari madu, ada madu asli atau madu tabi'i. Gitu ya. Ada madu asli atau madu tabi'i. Ya, masih tabiatnya, masih tabi'i, asli. Gitu ya. Maka yang tadi ini adalah semuanya mad tabi'i atau mad asli. Itu apa mad tabi'i? Ketika ada fathah datang sebelum alif. Contoh, qala. Ketika ada dhammah sebelum waw sukun. Contoh, yaqulu. Ya. Kasrah sebelum ya sukun. Qila. Ya. Qala, yaqulu, qila. Dua harokat panjangnya. Atau satu alif. Itulah dia mad asli atau mad tabi'i. Adapun mad far'i atau cabangnya, dia merupakan cabang dari mad asli. Artinya, adanya dia, terjadinya dia karena dipengaruhi oleh sebab. Karena ada sebab. Apa sebabnya tadi? Hamzah atau sukun. Maka mad far'i ini adalah mad asli ini yang datang setelahnya atau sebelumnya hamzah atau sukun seperti nanti yang akan kita jelaskan. Baik, kita masih masuk ke dalam mad asli atau mad tabii. Contohnya banyak dalam Al-Qur'an, berserakan. Bukan berserakan ya, teratur gitu. Maksudnya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Mim fathah, setelahnya ada alif. Ar-Rahmani. Ar-Rahimi. Ya sukun, sebelumnya kasrah. Ini semua adalah mad asli atau mad tabi'i. 6. Fal yu'adzin al-mu'adzin. Kita lanjutkan pembahasan kita. Di pembahasan mad asli atau mad tabi'i ada yang disebut dengan mulhaqat atau mulhaqat al-mad mulhaqat mad tabi'i. Apa namanya? Yang hukumnya sama dengan mad tabi'i. Atau yang mengikut mad tabi'i seperti itu. Mulhaqat al-mad at-tabi'i. Apa itu? Yang pertama adalah mad iwad. Yang pertama adalah mad iwad. Mad iwad adalah waqaf pada huruf yang berharokat fathatain. Waqaf pada huruf yang berharokat fathatain selain pada ta marbutah. Waqaf pada huruf yang berharokat fathatain selain ta marbutah. Contohnya adalah di dalam Al-Quran sering kita mendengar kata-kata tanda apa yang kita letak di sini? Apa? Apa? Di atas ba kita letak tanda apa? Ada yang tahu? Hah? Ahsan tu. Kenapa? Nah, hukumnya adalah ikhlal. Sami'an basira. Tanwin bertemu dengan ba. Tanwin berubah menjadi mim sehingga diletak di atas huruf ba. Mim kecil di dalam mushaf. Sami'an basira. Nah, yang mad iwad adalah ini. Ketika kita waqaf, apa itu waqaf? Berhenti. Ketika kita berhenti di huruf yang berharakat fathatain di dalam Al-Quran, maka hukumnya sama dengan mad tabi'i. Berapa harakat? 2 harakat. Maka kita baca seperti ini. Basira. Basira. Kita baca tanpa tanwin. Jangan kadang sebagian orang membacanya dengan menghapuskan harokatnya. Sami'an basir. Salah. Ya. Ketika kita wakaf di atas huruf, salah satu huruf hijaiyah di dalam Al-Quran yang berharokat fathatain, maka ini disebut dengan mad iwad. Hukumnya seperti mad tabi'i atau mad asli. Maka dibaca berapa? Ya. 2 harokat. Sami'an basira. Ra. Dibaca 2 harokat. Seluruh huruf-huruf hijaiyah kecuali satu. Apa itu? Tak marbutah. Tak marbutoh adalah seperti ini. Tak yang terikat seperti itu. Selihnya tak seperti ini kan. Mengikat dia. Terdidik. Tak marbutoh. Ketika ada tak marbutoh di atasnya fathatain. Harokat fathatain sama dari tadi dengan yang ini. Contohnya dalam Al-Quran. Ada yang bisa ngasih contoh? Hah? Yaumul qiyamah tidak. Ya, itu tidak tanwin. Suhufan mutahharah. Ahsantum. Suhufan mutahharah. Penanya sulit untuk dilempar ke sana. Silakan dioper. Nah, suhufan mutahharah. Baik. Di atas huruf mim kita letak tanda apa? Ada yang tahu? Hah? Tasjid. Tentum. Siapa yang jawab duluan? Nah, tasjid tandanya dia adalah idgham birun birunnah. Ketika tanwin bertemu dengan mim, salah satu huruf yan mu. Baik, kita bahas yang ini. Lalu bagaimana cara baca ketika ada tak merbutoh di atasnya fathatain? Tak merbutoh berubah menjadi ha sukun tanpa dipanjangkan. Maka kita baca suhufan mutahharah. Berubah menjadi ha sukun dan dibaca tanpa mad. Tak dipanjangkan. Suhufan mutahharah. Jangan dibaca suhufan mutahharata. Salah. Ya. Dibaca suhufan mutahharah. Maka seluruh huruf hijaiyah yang di atasnya harakat fathatain biasanya ditopang dengan alif seperti ini. Ditopang dengan alif seperti itu kecuali hamzah. Ahsantum. Hamzah tidak seperti ini. Kalau seandainya sebelum dia ada alif. Ya. Seandainya sebelum dia ada alif. Contohnya. Jaza'a. Atau sama'a. Hukumnya juga mengikuti yang lain. Pengecualian hanya ada di ta' marbu'ah. Yang dapat hamzah. Baik dia ditopang dengan alif atau tidak, bacanya juga sama dengan yang di atas. Contohnya misalnya di dalam Al-Quran juz kelima kalau tidak salah, ayo ahsanti pena laisu sawa a. Laisu sawa'a. Ya. Tidak dimatikan seperti tak marbutoh. Laisu sawa'a. Salah. Masih banyak yang membaca seperti ini, seperti yang saya dengarkan. Maka cara bacanya adalah tanwinnya ditiadakan. Ya. Tinggal harokat fathah, kemudian ditambah huruf mat, yaitu alif. Seperti yang tadi. Basi, ro, sawa, dua harokat. Ini dia yang dinamakan dengan mad iwad. Ya, mad iwad. Apa artinya iwad? Iwad sama artinya dengan badal. Pengganti. Apa yang diganti di situ? Tanwin tadi diganti dengan, ya, tanwinnya sudah berganti menjadi seperti ini. Begitu juga di sini, tanwinnya berganti menjadi sukun. Suhufan mutahharah. Baik. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, baik. Di sini ada NB atau apa namanya tanbi yang harus diperhatikan, yang kita dapati juga ya. Sebagian orang memanjangkan mad iwad lebih dari dua harokat. Khususnya ketika di akhir ayat sebelum dia rukuk. Misalnya innahu kana tawwaba, surat apa? Apa? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitanna, dia baca dua harakat. Wa ra'aitanna, karena ini mad tabi'i sama dengan mad iwad. Wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, dua harakat. Betul. Afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Misalnya, ya. Harus konsisten. Konsisten. Dan ini memang tidak ada ulama mengatakan mad iwad dibaca 2 atau 4 atau 5. Mungkin kalau begitu boleh. Itu pun harus konsisten. Ketika ada mad iwad di depan dibaca 4, juga di belakang baca 4. Tapi ini tidak ada perbedaan pendapat. Hukumnya dibaca 2 harakat. Maka juga innahu kana tawwaba. Allahu akbar. Ya, ini kesalahan yang pertama. Kemudian juga misalnya santri ketika tasmi nyetor hafalannya, atau mungkin imam-imam juga ketika berhenti di mad iwad seperti ini kadang nambahkan ro, mungkin itu dialek ya atau lahjah sebagian orang, misalnya radhiya, radhiya bentar ya, radhiya aidiya, jelaskan alif ya, alif keluar dari jauh, huruf mad keluar dari jauh, rongga harus lepas, radhiya ya, tidak, jangan langsung radhiya, kedengar seperti ada hamzah. Ini juga salah satu kesalahan yang kita dapatkan. Baik, jelas ya, ini dia mad iwad mulhaqat mad tabi'i atau yang sama dengan mad tabi'i hukumnya. Adapun yang kedua adalah mad silah sughra. Sebagian buku tajwid mengungkapkannya dengan mad silah sughra, sebagian juga mengatakan mad silah qasirah. Mat seperti yang kita ketahui artinya adalah panjang, sedangkan silah adalah bersambung dan sughra adalah kecil atau qasirah adalah pendek. Kenapa disebutkan seperti itu? Mari kita jelaskan dulu. Apa itu mad silah sughra atau mad silah qasirah? Yaitu ketika ada hak dhamir. Ketika ada hak dhamir yang berharokat kasrah atau dhammah. Hak dhamir yang berharokat kasrah atau dhammah yang terletak di antara dua huruf yang berharokat. Hak ini terletak di antara dua huruf yang berharokat dan setelahnya tidak ada hamzah. Oke, dari definisi tadi, hak dhamir itu adalah seperti ini. Ya. Ketika ada hak dhamir yang berharokat kasrah atau dhammah, berarti fathah, yang berharokat fathah bukan termasuk, kan seperti itu. Kemudian terletak di antara dua huruf yang berharokat. Buatlah misalnya, di sini ada waw, di sini ada ta. Ini berharokat dan ini juga berharokat, apapun itu harokatnya. Berarti kalau sebelumnya sukun atau setelahnya sukun tidak termasuk ke dalam definisi. Oke. Dan setelah hak tadi bukan hamzah. Artinya huruf hijaiyah semuanya yang berharokat tapi selain hamzah. Ya. Nah, kita ulangi lagi. Ketika ada hak dhamir seperti ini, hak seperti ini tadi ya, ketika tidak ada titik. Ini dalam keadaan bersambung seperti ini. Ketika ada hak dhamir yang berharokat kasroh atau dhammah atau kasroh, ya, terletak, hak dhamir ini terletak di antara dua huruf yang berharokat. Dan tidak datang setelahnya hamzah. Artinya, huruf yang datang setelah hak ini bukan huruf hamzah. Contohnya misalnya lahu, lahu atau bihi misalnya. Ini enggak bihi. Contoh lain misalnya lahu ya termasuk. Misalnya kita buhu. Nah, sesuai definisi tadi seperti ini. Ketika ada hak domir, ini namanya hak domir, hak kata ganti untuk orang keberapa ini? Orang yang ketiga. Ya, dia, kalau dalam bahasa Indonesianya. Dia laki-laki. Ketika ada hak domir seperti ini, kemudian berharokat kasrah atau dhammah, terletak di antara dua huruf yang berharokat, dan setelahnya bukan huruf hamzah, maka ini disebut dengan mad silah sughra. Contohnya apa? Innahu gitu aja, Pak. Fa'athar nabihi naqa'a. Apa Nana gak bisa tunduk? Kita hapus ya. Kita hapus di atas. Fa'athar nabihi naqa'a. Maka hak yang ini termasuk mad silah saghirah. Yang pertama, dia adalah hak dhamir atau hak kata ganti. Bihi, dengannya. Dan dia berharokat kasrah. Kemudian terletak di antara dua huruf yang berharokat. Ba sama nun. Bukan hamzah ya, tapi nun. Maka ini kita sebut dengan mad silah sughra atau mad silah qasirah. Cara bacanya berapa harokat? Dua ya, seperti mad tabi'i. Di dalam mushaf standar Madinah atau Timur Tengah, ini akan dikasih tanda ya kecil. Maka antum tidak akan apalagi sulit-sulit lagi mempelajari apa namanya mengulang pelajaran ketika baca ini mad apa ya? Langsung dikasih tanda baca. Kalau yang berharokat kasrah dikasih di bawah, di samping hak bawahnya, hak kecil, ya kecil. Tidak dikasih titik. Fa'amma man utiya kitabahu. Ya. Fa amma man utiya kitabahu biyami. Nih. Mana mad silah sughra di sini? Mana? Kitabahu. Ahsantum. Kenapa? Yang pertama dia adalah hak dhamir. Kitab adalah buku, hak kata ganti. Bukunya. Ya. Kemudian dia berharakat dhammah. Kemudian di antara dua harokat, dua huruf yang berharokat yaitu ba dan ba juga, ya, dan bukan setelahnya hamzah. Maka ini adalah mad silah sughra atau qasira, dibaca juga sepanjang dua harokat. Tandanya di dalam mushaf kalau yang berharokat dhammah diletak huruf waw kecil. Kita bahu, ya. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Apa setelah itu ayatnya? Ahsantum fasawfa yuhasabu sabayasira. Tafadhal. Enggak, tadinya aku. Fasawfa. Baik. Ini hak dhamir bukan? Hak dhamir? Iya, hak domir. Terletak di antara, dan dia berharokat kasrah. Termasuk definisi. Kemudian, sebelumnya, atau sesudahnya, dua huruf yang berharokat. Dan bukan hamzah. Baik. Apakah ini juga termasuk mad silah sughra? Iya, kalau disambung, maka dia termasuk mad silah sughra. Maka mad silah sughra, hukumnya dua harokat ketika wasal, ketika disambungkan. Makanya disebut dengan silah. Mat atau panjang silah ketika disambungkan. Kenapa disebut dengan sidra? Karena panjangnya adalah satu halif atau dua harokat. Jelas ya? Maka kita baca di sini, fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Kalau wakaf, tidak dipanjangkan. Kalau kita sambung, maka dia berubah menjadi mat silah. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa nihi fasawfa. Maka yang imam harus hati-hati dalam menyambung-nyambung tulisan. Harus tahu betul-betul tulisan yang ada di mushaf. Bukankah banyak bapak-bapak kita yang ketika imam kul huwallahu ahadullah. Dan ini salah. Kul huwallahu ahad Allah. Langsung sambung. Tidak diberhenti. Salah. Ya, maka beruntunglah orang-orang yang berilmu. Tidak sama orang-orang yang berilmu. Begitu juga. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, samalikin nas. Tidak. Si. Ya. Maka betul-betul harus tahu ujung. Nah. Jelas? Mat silah sudra. Taib. Yang ketiga, yang termasuk mengikut ke mat tabi'i hukumnya adalah mat tabi'i harfi. Namanya adalah mat tabi'i harfi. Kita hapus yang ini ya. Mudah-mudahan nanti di terakhir kita bisa mempraktekkan misalnya. Kalau ada waktu kita bawa mushaf. Kita misalnya buka juz amma. Kan kita tanya. Ini mat apa saja? Ini mat apa? Amma ya tasa'al. Alam naja'al arda mihada. Mat apa? Mihada. Mad. Iwad. Nah. Selanjutnya adalah. Mad tabi'i harfi. Tayyib. Sebelumnya kita akan jelaskan. Tadi adalah definisinya adalah. Hak domir. Maka kalau hak asli. Di dalam Al-Quran ada hak asli. Bentuknya juga seperti ini. Tapi dia bukan merupakan kata ganti. Tapi asli dari kata kerja. Contohnya. Tantahi. Atau. Wa'mur bil ma'ruf. Wanha anil munkar. Ini hak domir? Bukan. Dia bukan hak domir, tapi hak asli. Dari kata-kata naha yanha. Mungkin ini ada kaitan sedikit dengan bahasa Arab ya. Tapi insya Allah, sebagaimana yang tadi saya jelaskan, bagaimana mengetahui itu hak domir, atau dia mat silah sughra, makanya pilih mushaf standar Madinah atau Timur Tengah. Sudah dimudahkan dengan tanda-tanda seperti ini. Ya. Sedangkan ini tidak ada tanda. Karena dia bukan mat silah sughra. Kenapa? Dia bukan hak domir. Dia hak asli. Tantahi. Apa salahnya? Kalau nas faham itu tantahi atau yantahi? Tantahi. Yantahi kan? Tahi. Yantahi la. Lanasfa'a. Ya, lanasfa'a. Dia terletak di antara dua huruf yang berharokat. Haknya hak kasrah. Dan tidak ada datang selainnya hamzah. Apa yang membuat dia tidak dibaca dua harokat? Karena dia bukan hak dhamir, hak asli. Ya, tetap kita baca yantahi lanasfa'a, yantahi lanasfa'a. Begitu juga. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar, wanha 'anil munkar. Satu, dia bukan hak dhamir. Yang kedua, harakatnya adalah fathah, tidak termasuk definisi. Ketiga, sebelumnya sukun, maka tidak termasuk mad silah saghirah, mad silah qasirah atau sighrah. Baik. Ada kata-kata di dalam Al-Quran, dia bukan hak domir, tapi dia termasuk mulhaqat ke matsilah sughra, atau mengikuti matsilah sughra dalam hukum. Yaitu semua kata-kata, apa kira-kira? Aywa, ha? Hazza enggak ada haknya. Ha? Hazihi. Semua kata-kata hazihi di dalam Al-Quran mengikuti hukum mad silah sughra, walaupun dia bukan hak dhamir. Maka nanti akan ada tanda seperti ini. Hazihi naqatullah. Hazihi naqatullah. Hazihi bidha'atuna. Hazihi bidha'atuna. Juga dua harakat. Tayyib. Latihan. Yang jawab dapat parfum. Apa pertanyaannya, Pak? Nah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Baik, saudara. Pertanyaannya adalah, yang pertama, apakah ini termasuk matsilah sughra? Tidak. Baik. Yang kedua, apa sebabnya? Nah, yang ini, sudah ada yang menunjuk. Hah? Iya, sebelumnya ada sukun, terus? Dia bukan domir, salah. Dia domir. Ya, orang-orang menyebutnya dengan ayat 1000 dinar gitu ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberi rezekinya dari arah yang tidak diduga-duga, memberinya rezeki, ya, hak dhamir. Apa, Pak? Tadi kalau benar semua dikasih parfum Tempron. Kalau tidak dikasih parfum yang lebih cantik. Baik. Selanjutnya kita masuk ke mad tabi'i harfi yang ketiga ya. Mat tabi'i harfi. InsyaAllah yang akhwat nanti juga kebagian soal. Yang ketiga yang mengikuti hukum mat tabi'i atau mat asli adalah mat tabi'i harfi. Apa itu mad tabi'i harfi? Mad tabi'i yang ada pada ejaan huruf dari huruf muqatta'ah. Saya ulangi. Mad tabi'i yang ada pada ejaan huruf. Ejaan tahu ya? Mad tabi'i yang ada pada ejaan huruf dari huruf muqatta'ah. Yang sebagian surah-surah Al-Qur'an dibuka dengannya. Ya, yang mana sebagian surat-surat dalam Al-Quran dibuka dengan namanya huruf muqatta'ah. Huruf-huruf yang apa namanya tidak berharokat seperti itu. Dan tidak ada maknanya. Walaupun banyak apa namanya perselisihan di situ. Ada yang bilang maknanya Nabi. Maka bilang apa namanya? Ala Yasin Habibillah. Ala Toha Habibillah. Seperti itu. Tapi ini bukan pendapat yang benar. Memang salah satu pendapat. Nah, pada awal-awal surat dalam Al-Quran, sebagian surat-surat itu didahului dengan huruf muqatta'ah. Misalnya, alif, lam, mim. Itu disebut huruf muqatta'ah. Seperti yang dibaca imam tadi. Kaf, ha, ya, ayn, sad, yasin, alif, lam, ra, ha, mim, toha, dan lain sebagainya. Ya, ada berapa? Gimana? Definisinya, baik. Mad tabi'i. Mad tabi'i harfi adalah mad tabi'i yang ada pada ejaan huruf dari huruf muqatta'ah. Mad tabi'i yang ada pada ejaan huruf dari huruf muqatta'ah. Muqatta'ah. Ya. Kalau ditulis dengan bahasa Arab, dia pakai tulisan pakai huruf qaf. dalam bahasa Indonesia. Jadi qal gini ya, pakai a. Muqatta'ah. Dari kata-kata qata'a yaqta'u. Mama tong atau qata'a yuqti'u, memotong banyak-banyak, mencincang seperti itu. Muqatta'ah yang terpotong-potong. Ya, alif lam mim, alif lam ra, yasin ha mim ha, apa namanya lagi, to sin mim, to sin dan lain sebagainya. Ada saya lupa berapa surat yang dibuka dengan itu. Baik. Kembali ke definisi, dia merupakan mad tabi'i yang ada pada ejaan huruf dari huruf muqatta'ah yang mana sebagian surat Al-Qur'an dibuka dengannya. Ada berapa huruf? Ahsantum, ada 5 huruf yang terkumpul di dalam kata hayyun tahur. Apa arti hayyun tahur? Orang hidup yang suci, seperti itu. Orang hidup yang suci. Tetapi pembacaannya ini ada 2 cara. Ini cuma sebagian ilmu tidak usah dicatat, nanti membuat bingung. Jadi ada qiraah yang mazmumah, qiraah yang dicela, seperti itu. Ada qiraah yang benar, sebagaimana yang kita baca. Qiraah yang mazmumah adalah membacanya sesuai dengan ejaan yang kita baca. Ha, to, ha, ro. Jadi ha, to, ha, ro, seperti itu. Tapi ini bacaan yang salah. Adapun yang benar dia adalah dihilangkan haknya sehingga menjadi mad tabi'i. Ha, to, ha, afwan. Ha, ya, to, ha, ro. Ahsantum. Ha, ya, to, ha, ro. Ain? Ya, nanti itu termasuk ke pembahasan yang lain. Jadi tadi definisinya adalah mad tabi'i. Ain, apakah mad tabi'i? Dia tidak termasuk mad tabi'i, akan tetapi mad lazim. Ya, mad lazim. Jadi ain dibaca panjang, tidak tabi'i. Kalau tabi'i, berapa harokat? 2. Kenapa? Lihat, ada alif sebelumnya, kasra. Ya, afwan, fathah. Begitu juga seluruhnya. Ya. Di dalam Al-Qur'an contohnya apa? Ya, sudah banyak tadi dibaca. Ha, mim. To, ha. Ya. Sebagian Qur'an tidak ditulis apa-apa di sini, sebagian menulisnya seperti itu. Yang jelas, kalau ada di dalam Al-Quran di awal-awal ini, dari huruf yang 5 ini, ha, ya, to, ha, ro, maka dibaca berapa harokat? 2 harokat. Yang di sini dari 5 tadi, huruf apa? Ha saja. Sedangkan mim, bukan. Maka, memang kebanyakan buku-buku tajwid dulu yang kita pelajari, langsung misalnya mad tabi'i harfi menyebutkan, contoh ini, tapi tidak dijelaskan mananya yang mad tabi'i. Mad tabi'i cuma yang ini. Artinya, setiap huruf tadi mempunyai cara baca masing-masing. Ya, tergantung dia tergolong di huruf-huruf apa. Yang dibaca sebagai mad tabi'i cuma 5 huruf ini saja. Ha, ya, po, ha, ro. Kita ulangi. Ha, ya, po, ha, ro. Contohnya lagi. Ya, ya, si. Ya, ya. Sin, toha, benar? Hanya tidak dipanjangkan. Kenapa? Dia juga termasuk ke huruf yang ini, toha. Coba yang ini. Kenapa tidak dikatakan ala ro? Ya, hati-hati yang ngajar Iqra ya. Alamati. Alaro. Salah. Ya. Ini nanti juga alif ada pembahasannya. Alif tidak dimatkan. Kita katakan alif. alif tidak dimatkan. Lam, dia tidak termasuk ke huruf ini. Maka, ya, kita tinggalkan dulu. Ra termasuk, kita baca, ra. Alif, lam, ra. Alif, lam, mim. Kenapa lam yang di lam, mim itu masuk ke mim, sedangkan lam tidak masuk ke ra? Menarik kan pembahasan kita? InsyaAllah kita akan ketahui besok. Nah, begini, ketika ada lima huruf ini berada di awal-awal sebagian surah Al-Quran, maka dia disebut mad tabi'i harfi. Kenapa disebut mad? Karena panjang. Tabi'i, ya, dia termasuk atli. Ya, mad tabi'i juga. Harfi kenapa? Karena dia merupakan huruf-huruf muqatta'ah tadi yang ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan anam. Kita masuk ke dalam mad far'i. Insyaallah mad far'i kita tadi rencananya akan membahas mad far'i. Ya, tadi mad far'i apa? Mad far'i berarti mad yang dipengaruhi atau terjadi karena sesuatu sebab. Baik itu sebabnya adalah sukun atau hamzah. Maka di dalam bait yang keempat, wal akharul far'iyyu mawqufun 'ala sabab ka hamzin aw sukunin musjala, ya. Sedangkan mad far'i atau cabangnya adalah terjadi karena adanya sebab seperti adanya hamzah atau sukun secara mutlak. Baik itu nanti hamzahnya di depan atau di belakang. Di depan menjadi ini, di belakang menjadi ini. Ya. Kemudian sukun hanya ada di depan. Nanti terbagi-bagi, ada sukun arid, ada sukun asli. Ketika ada sukun arid, jadi apa? Mad arid disukun dan lain sebagainya. Ketika ada sukun asli, jadi apa? Mad lazim mukhaffaf, mad lazim mukhaffaf dan lain sebagainya. Ya, tetap bersama kita. Ada yang bilang tadi, ketika satu hari libur kemarin, Ustaz, rasa kehilangan. Alhamdulillah, kalau sudah ada rasa ini, ya, rasa apa namanya dekat dengan majelis ilmu. Nah. Baik, sebelumnya ketika kita memasuki mad far'i sudah jelas ya, mad tabi'i, kemudian di ada mulhaqatnya apa namanya yang mengikuti mad tabi'i yaitu 3, sehingga setelah kita bahas berapa mad 4 mad tabi'i, kemudian mad aywad, kemudian mad silah sughra atau mad silah qasirah, kemudian mad tabi'i harfi, masuk kita ke mad far'i yang insyaallah timbul apa muncul dari mad tabi'i far'i tadi ada 10 mad lainnya. Mad far'i adalah mad yang terjadi atau adanya dia karena sesuatu sebab, baik itu sebabnya sukun atau hamzah. Mad far'i itu lebih panjang daripada mad tabi'i karena ada sebab tadi, sehingga dia menjadi lebih panjang dari mad aslinya atau mad tabi'inya. Baik. Di buku antum matan ahkamul maddi, disebut ada ahkamul maddi, hukum mad disebutkan situ, lil maddi ahkamun tsalatsatun tadum wahyal wujub wal jawazu wal luzum. Mad itu mempunyai 3 hukum, ada wujud, ada jawaz. Jawaz itu adalah, jawaz itu boleh ya atau jaiz, kemudian wujud atau wajib, sedangkan lazim adalah lazim atau harus. Mad far'i nanti apa namanya mempunyai hukum-hukum ini. Baik, kita sekarang masuk dulu ke mad yang disebabkan oleh hamzah. Ke mad yang disebabkan oleh hamzah. Yang pertama adalah mad mad wajib muttasil. Itu adalah mad yang ada karena pengaruh hamzah. Definisinya adalah adanya hamzah setelah huruf mad. Adanya hamzah setelah huruf mad. Ya, mad wajib muttasil adalah adanya hamzah setelah huruf mad. Cukup? Ya. Ketika definisi kita ini masih mencabang, kita katakan yang bersambung dalam satu kata. Seperti ini. Ya, anggap ini satu kata, sebuah kata, dan ini kata yang lainnya. Ketika ada hamzah setelah huruf-huruf mad, ya, atau setelah mad tadi, atau katakanlah mad tabi'i, setelahnya datang hamzah, dan di dalam satu kata, bersambung dalam satu kata, bertemu dalam sebuah kata, ketika itu disebut dengan mad wajib muttasil. Bacanya apakah dua harakat? Tidak. Ya, karena sebelumnya tadi kita telah katakan, mad far'i adalah panjangnya lebih dari mad tabi'i karena ada sebab tadi. Nah, ini sebab yang pertama adalah hamzah. Ya, yaitu hamzah terletak atau datang setelah mad. Baik itu alif sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya kasrah, atau ya waw sukun sebelumnya dhammah, atau ya sukun sebelumnya kasrah. Langsung datang hamzah di dalam satu kata. Maka ini disebut dengan mad wajib muttasil. Contohnya banyak di dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah kita lihat di kata-kata al-malaikatu. Perhatikan lam, mim, terus ada lam. Setelah lam, apa? Ada apa? Alif. Dan lam itu berharokat fathah. Perhatikan. Buat lagi nih. Nah, ada fathah sebelum alif. Termasuk mat apa? Mat tobi'i. Dibaca berapa? Ya, ketika kita putus di sini berarti al-mala. Al-mala. Namun setelahnya ada huruf hamzah yang merubah mat tadi dari mat asli menjadi mat far'i. Menjadi mat far'i sehingga panjangnya melebihi mat tabi'i. Tidak dua harokat lagi. Nah, yang datang setelah mat tadi huruf apa? Hamzah. Inilah sebabnya. Ya, satu sebabnya itu hamzah. Kemudian datang di dalam satu kalimat. Karena malaikat adalah satu kata. Malaikat. Maka tidak kita baca al-malaikatu, al-malaikatu. Tidak. Tapi dipanjangkan. Berapa panjang mad wajib muttasil? Panjangnya adalah 4 atau 5. Panjangnya adalah 4 atau 5. Tidak ada qori ulama kiraat yang membacanya 2 sebagaimana mad jaiz munfasil. Ya, oleh karena itu dinamakan dengan wajib. Karena sepakatnya seluruh ulama bahwa mad wajib mutasil tidak bisa dibaca 2 seperti mad tabi'i. Bolehnya cuma 4 atau 5. Mad panjang wajib. Kenapa sebab disebut wajib? Karena ya, dia wajib lebih panjang dari mad tabi'i. Wajib dibaca lebih panjang atau lebih dari mad tabi'i, entah itu 4 atau 5 sebagaimana yang telah diletakkan oleh ulama. Maka kita baca al malaikatu 4 misalnya. Bisa juga dibaca dengan 5. Al malaikatu, ya. Hitungnya sendiri, ya. Karena tidak ada standar, mungkin sulit untuk membuat standarnya. Ulama pun kadang 2 harakat pun di praktiknya jadi 3 harakat. Karena memang standarnya sulit dibuat. Tapi ketika lebih dari 3 harakat akan nampak, kan gitu. Jadi kira-kira 2 harakat seperti itu. Nuh-iha. Kalau udah nuh-iha, itu nampak panjang dia. Al-malaikatu, ini mat yang pertama, mat wajib muttasil. Contoh yang lain adalah as-sama'u. Oke, kita akan membahas ulaika, tapi ini pembahasannya agak lain. As-sama'u. Apa arti as-sama'u? Langit, ya. Satu kata. Satu kata. Perhatikan di sini adakah mat? Mat asli? Ada. Ma. Fathah. Setelahnya ada alif. Ma. Datang setelahnya hamzah. Yang menjadi sebab tertukarnya atau sebab berpindahnya mad tabi'i ke mad far'i. As-sama. Maka kita baca berapa? 4 atau 5. Baik wasal ataupun berhenti. Baik disambung ataupun dihentikan. Misalnya, idza as-sama'u fatarat, ya, atau was-sama', ketika waqaf juga dibaca 4 atau 5, tidak menjadi 2. Oke, maka disebut wajib. Ya. Disebut wajib. Imam apa namanya? Imam Jazari, matan yang dijadikan rujukan satu lagi, menyebutkan, saya perhatikan di seluruh-seluruh qiraah tidak ada satupun bacaan wajib mutasil itu 2 harakat. Oleh karena itu disebut wajib. Oke. Okay. As-sama'u. Dikasih tanda di atas matnya seperti ini. Ya, as-sama'u. Contoh yang lain adalah yang matnya, ini matnya fathah sebelum alif. Ini juga fathah sebelum alif. Coba cari yang dhammah sebelum waw. Atau ya, kasrah sebelum ya, boleh juga. Hani'a misalnya. Ya. Tidak dikasih titik satu lagi karena hamzah tempatnya bukan di sini, dia hanya numpang setengah di sini gitu ya. Hani'a. Ini ada mad kasrah sebelum ya sukun, datang setelahnya hamzah dalam satu kata, maka kita sebut mad wajib muttasil dan dibaca 4 atau 5. Hani'a, ya. Hani'a. Mad apa nih? Yang akhwat? Mad apa? Mad iwad, ahsantunna. Nah. Benar. Hani'a. Contohnya misalnya yang matnya adalah dhammah. Di dalam Al-Quran ada quru. Ya. Wal mutallaqa ama. Quru'in. Ada ra berharakat dhammah. Ada dhammah sebelum ya sukun. Ini dibaca dengan mat. Ya. Awalnya mat asli. Tapi karena ada hamzah setelahnya dan dalam satu kalimat, kita baca 4 atau 5 harokat karena dia ada hamzah. Karena apa? Karena dia termasuk mad wajib muttasil. Quru'in. Quru' ketika wakaf. Maka dia wasal atau wakaf dibaca 4 atau 5. Ini. Kalau yang ini tidak ada. Tidak ada. Ada alif seperti falamma terus ini di sini alif hamzah alif ini alifnya ini maksudnya? Bisa tuliskan ah? Di firman maksudnya di surat apa mas? 6. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum. Naam. Falamma satu kata, amba'ahum kata yang lain tidak masuk pembahasan kita. Jelas? Naam. Kenapa ini memang hamzah di atas? Karena memang secara kaidah harus ditaruh di atas karena alif tidak bisa, hamzah tidak ada apa namanya, tidak bisa berdiri sendiri kecuali di akhir-akhir seperti ini, itu pun dipisah ya, itu nanti masuk ke kaidah imla yang kemarin rencananya ada dorah kaidah imla, tapi ini bukan makanan pemula sebenarnya ya. Itu makanan orang-orang yang udah masuk ke bahasa Arab seperti itu, jadi makanya ditukar dengan khat, dan itu pun yang dimaksud oleh panitia sebenarnya khat. Nah, tayyib, ini yang pertama, jelas ya, ketika ada mad kemudian datang setelahnya hamzah dalam satu kata, maka kita sebut dengan mad wajib muttasil, dibaca 4 atau 5 harokat. Baik, selanjutnya adalah ini dia, kita hapus dulu contohnya. Yang kedua adalah mad jaiz munfasil. Nah, mad jaiz munfasil yaitu ketika ada hamzah, ketika ada huruf mad, ya sebenarnya kita bisa olah ya, ketika ada huruf mad pada akhir perkataan, ketika ada huruf mad pada akhir perkataan pertama atau akhir kata yang pertama. Ini ibarat dua kata ya. Kita pisahkan ini pertama dan yang kedua. Ketika ada huruf mad pada akhir kata. Buat akhir katanya di sini. Ada huruf mad di akhir kata pertama. Dan hamzah pada awal kata berikutnya. Ya. Jadi di akhir kata yang pertama ini ada mad. Ya. Kemudian di awal kata yang kedua ada hamzah, atau mudahnya ketika ada hamzah datang setelah mad di dua kata seperti itu ya, mengikut apa namanya definisi yang di atas tadi, ketika ada hamzah datang setelah mad dan tidak bersambung di dalam satu kata akan tetapi terpisah menjadi dua kata. Kenapa apa namanya memang DSD-SD atau DMD-MDA, definisinya sering dibuat. Karena nanti bisa jadi matnya sebelum di akhir kata ini. Gitu. Dan dia tidak termasuk mat jaiz munfasil. Maka matnya itu harus di akhir kata yang pertama ini, hamzahnya di awal kata yang kedua. Jelas? Contohnya apa? Falamma amba'ahum. Falamma ini mat, betul? Ada mat di situ? Ya, ini falamma satu kata, amba'ahum juga terdiri dari dua kata. Artinya buatlah kita mainkan yang ini dan yang ini. Falamma kemudian amba'a atau amba'ahum. Falamma adalah mat. Kenapa? Ada fathah setelahnya alif. Maka ketika antum baca sampai di sini saja. Falamma Namun ketika ada hamzah setelah mat tadi di akhir kata yang pertama, dan hamzahnya di awal kata yang kedua, hukumnya berubah dari mat asli, mat tabi'i, menjadi mat far'i. Mat far'inya adalah mat jaiz munfasil. Apa yang membedakan mat jaiz munfasil sama mat wajib muttasil? Adalah peletakannya. Mat wajib muttasil, ya, mat sama hamzah tadi dalam satu kata. Adapun mat jaiz munfasil, ya, dalam dua kata. Dalam dua kata. Bacanya bagaimana? Bacanya, baik, dicatat. 2, 4, atau 5. 2, 4, atau 5. Maka kita baca, falam, nah sebelumnya. Nun, sukun, bertemu, ba, hukumnya. Ikhlas. Di atasnya diletak, mim, ahsantum. Falamma, falamma. Kenapa? Mma. Karena ada dengung dua harokat. Falamma ba'ahum. Juga diberi tanda seperti ini. Tetapi bacanya 2, 4, atau 5. Falamma ba'ahum. Ya. Ba'ahum. Jangan ba'ahum. Kalau antum cuma berhenti di sini, ba'ahum, jangan salah. Ya, tidak ada yang membuat jahum gitu. Hum. Tutup langsung. Hum. Falamma, contoh yang lain. Yang matnya dhammah atau kasrah misalnya. Apa? Fi am? Fi ahsantum. Naam. Fi ahsani taqwim. Ya, fi satu kata, ahsani kata yang lainnya. Fi mat ini merupakan ibarat dari kasrah sebelum ya sukun, ini merupakan di akhir kata, di awalnya langsung ada hamzah. Ya. Kita baca fi anfusikum, apa? Fi anfusikum juga ada. Fi ahsani taqwim. Ya. 4 atau 5. 2, 4, atau 5 harokat. Kenapa disebut jawaz? Karena sejatinya sebenarnya mat far'i itu dibaca lebih dari mat tabi'i. Ya. Namun ada beberapa qari, ulama qiraat yang membacanya 2 sebagian saja sehingga disebut atau hukumnya adalah jaiz. Ya. Baca di hukum mat lil maddi ahkamun salasatun tadum wahyal wujub wal jawaz wal luzum. Fawajibun, maka yang wajib itulah inja'a hamzun ba'da mat, ketika ada hamzah setelah mat, fi kilmatin, di dalam satu kalimat. Terus wadha bimuttasil yu'an, maka disebut muttasil. Ya. Yang kedua, waja'izun maddun wa qasrun infusil, kalau seandainya terpisah. Ya. Waja'izun maddun wa qasrun infusil. Terus kullun bikilmatin, setiap tadi matnya, setiap mat dengan hamzah tadi terdapat di dalam satu kalimat. Mat dalam satu kalimat, hamzah dalam satu kalimat, sehingga jadi 2. Kullun bikilmatin wahadhan munfasil. Inilah ya munfasil. Lanjut. Nah, waktu kita tinggal 20 menit. Ada sebab hamzah lainnya. Kita habiskan sebab hamzah ya, cuma sedikit. Tinggal 2 lagi. Jadi ada 4. Ada mat silah kubro sama mat badal. Sebelumnya ada pertanyaan, kalau seandainya kita berhenti di kalimat pertama saja atau di kalimat sini, dibaca berapa harokat? 2. Kenapa? Karena sebabnya sudah hilang. Sebabnya sudah hilang. Apa sebabnya tadi? Hamzah. Falamma, fi, begitu saja. Ya. Kalau sama lagi fi ahsani taqwim dan sebagainya. Tayyib. Seperti ini. Maksudnya kemana? Nah, ini juga termasuk yang penting. Nah, maka saya sarankan untuk antum membaca dengan 4 atau 5 di mad jaiz mutasil supaya sama dengan mad wajib mutasil. Takutnya nanti antum tertukar, gitu ya. Baik, contohnya haumu masuknya ke mad wajib mutasil atau mad jaiz mutasil. Yang ikhwan yang luar tepuk tangan itu, yang luar jawab tapi salah juga. Nah, kalau udah dibilang salah. Baik, maksudnya? Kenapa? Baik, sekarang antum jawab yang ini. Karena tadi pertanyaannya udah didengar, diperdengarkan oleh beliau yang salahnya itu kan. Maka tinggal yang satu. Ini masuk mad wajib mutasil atau munfasil? Sebutkan sebabnya. Afwan, antum sudah dapat parfum ya? Masih mau nanya apa? Baik, jawab. Karena dua kata mad jaiz ya? Antum bertanya lagi. Nah, baik, sebutkan mad jaiz atau mad wajib? Mad jaiz. Sebabnya? Terdiri dari kotak mana kata yang pertama, kata yang kedua? Ha sama antum. Terus yang ini? Ha sama umum. Ahsantum. Antum dapat apa ya? Dapat buku saja. Biar lebih bermanfaat kan gitu. Dapat yang berbeda. Betul. Nah, ketika antum jumpa kata ini dalam Al-Quran, ini termasuk mad wajib mutasil. Ha dibaca 4 atau 5 secara wajib, tidak boleh dibaca 2. Ha umum. Kenapa? Karena ada dia merupakan satu kata. Adapun yang ini terdiri dari ha dan antum. Ha sama ula'i. Ya. Ha sama ula'i. Ya. Mungkin ada kaitannya dengan bahasa Arab sedikit gitu kan. Bagaimana kami tahu ini? Datanglah ke majelis bahasa Arab bersama muallimnya. Ha antum, maka ana sarankan untuk membaca 4 atau 5 sehingga antum baca 4 atau 5 ini benar, 4 atau 5 ini salah. Salah benar juga. Ya. Ha umuqra'u kitabiyah. Ha antum ha dan sebagainya, haulanya. Kalau ini apa? Mad wajib ahsantum na'am. Tidak ada keraguan lagi. Ula'i adalah satu kata. Ini namanya adalah hak tanbih. Ketika hadihi, woi, ini kita. Hak tanbih untuk membangunkan apa itu? Hadihi. Karena ini itu sebenarnya zihi. Atau za, itu aja. Hak itu tambahan. Hadihi, hadha. Mafhum? Dapat dipahami? Nah, ini tambahan saja. Kita masuk ke mat yang ketiga adalah mat silah kubura. Ya, masih semangat ya. Imam Nawawi menghadiri majelis dalam satu hari sebanyak 12 majelis. Syekhul Islam Ibn Taymiyah ketika waktu kecilnya diajak bermain, dia menangis. Sedangkan sekarang kalau tak diajak main, menangis. Perbedaannya. Ibn Taymiyah dalam sebuah hikayah. Ketika kecil dulu, diajak ayo bermain. dia menangis. Maka kita tak ragu lagi, baru umur 14 16-an sudah dijadikan sebagai mufti. 16 di bawah saya. Ya, sudah jadi mufti. Ya. Karena memang dari kecilnya dididik untuk cinta ilmu seperti itu. Cerita lainnya adalah ketika ada seorang ulama diajak berbicara saja gitu kan. Dia katakan autifishan. Hentikan matahari. Baru aku ingin bicara kepadamu. Walaupun isinya ada hiperbola gitu ya. Mungkin kalam-kalam yang tidak bermanfaat. Disuruh hentikan matahari sehingga waktu tidak berjalan. Kalau bisa baru aku bukan limuk. Aku berbicara denganmu. Ya, banyak. Antum sebagai talibul ilmi juga mempunyai bacaan-bacaan seperti ini. Seperti sofahat, min sabr ulama, lembaran-lembaran kesabaran ulama. Buku yang ma'ruf ya. Aina nahnu min ha'ula. Mana kita dari mereka ini? Atau buku-buku adab biasanya juga disertai dengan hikayah-hikayah seperti itu. Nah, bagaimana ulama kita dulu belajar? Bagaimana mereka belajar? Maka pergunakan waktunya dengan baik, karena waktu merupakan sesuatu yang termasuk sesuatu yang mahal yang diberikan Allah kepada kita. Syekh Kuna, guru kami, Syekh Wahid Abdul Salam Dali, hafizahullah ta'ala, pernah berwasiat di salah satu majlis yang saya hadiri, disampaikan oleh muridnya. Beliau mengatakan, ketika itu kami bermajlis, tetapi beliau tidak hadir. Ya. Yang mensyarah, yang menjelaskan pelajaran itu adalah murid-muridnya. Tetapi beliau kebiasaannya adalah memberi mukaddimah atau kata sambutan paling tidak. Kalau beliau tidak dapat hadir, biasanya sambutan itu diperdengarkan dari HP, beliau menelpon. Nah, salah satu nasihat beliau adalah alla yamurra yaumun illa waddata fihi ilman. Janganlah satu hari saja kelewat kecuali ilmumu bertambah, walaupun sedikit. Maka luangkan waktu walaupun 5 menit untuk membaca misalnya. Ya, 5 menit untuk membaca 2 lembar atau 3 lembar satu hari. Itu sudah lumayan daripada tidak sama sekali. Oh, saya sudah tua, saya tidak mampu lagi, atau waktu saya sibuk itu kan. Maka malai drokullu, lai drokullu. Yang tidak dapat di semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Baik, kita lanjutkan. Semoga bermanfaat. Yang ketiga adalah matsilah kubro. Nah, tadi kita mendengar matsilah sughra atau qasirah. Sekarang matsilah kubra atau kabirah. Atau tawilah. Apa itu? Gampang saja. Yang tadi juga dibaca imam. Nah, contoh yang lain adalah, bentar, kita kasih contoh dulu. Matsilah kubro atau matsilah tawilah adalah ketika ada matsilah sughra berjumpa dengan hamzah. Bas. Cukup. Ketika ada matsilah sughra berjumpa dengan hamzah. Tadi matsilah sughra apa? ketika ada hak domir yang berharokat kasroh atau dommah. Mana yang di sini? Ya, ada ini. Yang lain? Ya, ini. Terletak di antara dua huruf yang berharokat. Betul? Ya, betul, di antara dua yang berharokat. Itu silah sughra tadi ya. Kemudian silah sughra juga definisi yang lainnya adalah tidak datang setelah hak tadi, hamzah. Ada di sini? Yang menyebut ada siapa? Hadiahnya adalah buku. Hah? Yang akhwat, silakan yang bisa jawab masuk. Ini ayat kursi. Ya, coba dibaca-baca ayat kursinya. Mana yang setelah hak domirnya dan di antara dua harokat tidak datang hamzah? Gak ada? Ada. Yang ini yang pertama, yang pertama. Yang akhwat. Kalau tidak, yang ikhwan. Ayah, silakan. Yang di kalimat pertama, yang di ayat pertama, ayat kursinya. Indahu illa biiznih. Tadi kita katakan matsilah sughra adalah ketika ada hak dhamir ya berharokat kasrah atau dhamma berada di antara dua harokat yang di antara dua huruf yang berharokat dan tidak datang setelahnya hamzah. Adakah di kalimat pertama ini datang tidak datang setelahnya hamzah atau kita sebutkan matsilah sughra? Enggak ada, tayyib. Jadi bapak kita tutup. Hah? Mana? Bi'idni ahsantum naam. Kenapa anda tidak perhatikan yang ini? Ya. Aindahu illa bi'idnihi ya'lamma. Matsilah. Sughra. Tayyib, kita bahas yang ini. Maka matsilah kubra, ketika ada hak, ketika ada matsilah sughra, bertemu dengan hamzah. Atau ketika ada hak domir berharokat kasrah atau dhammah di antara dua huruf yang berharokat. Tetapi setelah hak tersebut ada hamzah. Maka tidak lagi kita sebut dengan matsilah sughra. Melainkan matsilah kubra. Kalau matsilah sughra masuk ke dalam mat tabi'i. Maka ini mat far'i adalah mat yang panjangnya lebih dari mat tabi'i. Maka tidak mungkin dua. Berapa panjangnya? Indahu illa bi'idni 4 atau 5 juga. 4 atau 5 harokat. Apakah ketika wasal dan wakaf dibaca 4 atau 5? Ya tidak. Ini hanya ketika wasal saja, ketika disambung. Indahu illa. Ketika kita wakaf, kita baca? Indah. Kenapa tidak indahu? Iya. Bukan tidak ada sebab. Satu memang, sebab kalau sebagai matsilah kubronya tidak ada lagi. Kenapa tidak kita sebut juga matsilah sughra? Kubro jelas, karena tidak ada hamzah. Kenapa tidak kita baca matsilah sughra? Karena kita wakaf di sini. Sama dengan ini. Bi'idni. Sehingga antum lupa. Ya. Bi'idni. Walaupun ada tanda gini. Maka matsilah kubra atau sughra cuma dibaca mat kalau dalam keadaan bersambung. Baik. Ketika setelah hak dhamir itu ada hamzah, maka dibaca 4 atau 5 dan disebut matsilah kubra atau matsilah tawilah. Disebut mat karena panjang, silah karena dia harus bersambung wasal. tidak boleh wafat. Disebut kubro karena di atasnya sugro. Ya. Umar saghir, abuhu kabir. Ya. Siapa anak yang perempuan itu kita sebut sugro, maka ibunya kubro, seperti itu. Ya. Jelas ini? Bacanya 4 atau 5. Yang terakhir penutup insyaallah mad badal. Pernah dengar mad badal? Toyib o afan. Kita buat mad badal besok saja. Kita bahas di hadihi. Bukankah tadi hadihi hak di sini bukan hak baunir? Apakah ini termasuk contoh maksilah kubro? Nah, termasuk. Kenapa? Ya, tadi telah kita katakan hazihi masuk ke dalam maksilah kubro. Setiap hazihi di dalam Al-Quran dipanjangkan hazihi. Hazihi. Ketika ada hamzah di depan haknya, menjadi maksilah kubro. Hazihi ilal Madinah. Kenapa dibaca Madinah? Ahsantum, karena tak merbutuh ketika wakaf harus disukunkan, diganti jadi hak sukun. Antum kurang hadiah. Nah, ada soal atau mau jawab soal tadi? Ya. Baik, kita cukupkan. Baik, secara global tadi semuanya hamzahnya di depan huruf mad, betul? Mat silah kubro, hamzahnya di depan mat. Mana matnya? Hak itu matnya kan? Hak adalah matnya, matobihi atau mat silah sugro. Begitu juga mat jais munfasil, haknya datang setelah mat. Betul? Mat wajib mutasil juga datang setelah mat. Sedangkan mat badal, hamzah dulu baru mat. Ya, hamzah dulu baru mat. Contohnya adalah imanun. Imanun atau imanan. Ustaz, bukannya ini seperti mat asli gitu ya? Apa namanya? Yaitu ada kasrah sebelumnya, setelahnya ya sukun. Nah, pengecualian yang ini. Ini disebut mat badal. Ini disebut mat badal karena aslinya bukan seperti ini, melainkan. Nah, mesti tahu bahasa Arab untuk tahu aslinya. Tetapi alhamdulillah dalam Al-Quran sudah seperti ini. Yang kita baca pun iman, bukan iman kepada Allah, bukan iman. Tapi aslinya adalah iman. Ya, aslinya adalah iman. Untuk meringankan hamzah ini diganti menjadi mat yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Apa itu harokatnya? Kasrah. Dan mat yang sesuai dengan dia apa? Iya. Jadi iman, maka disebut badal, ganti. Baik, ini pembukaan untuk mat badal. Mudah-mudahan besok kita bisa menyelesaikan mat badal. Kemudian yang mat yang dihasilkan muncul karena sebab yang satu lagi, yaitu sukun. Baik sukun arid atau sukun asli. Ya. Sukun arid adalah sukun yang bukan asli, seperti itu. Subhanakallahumma bihamdik. Ada pertanyaan? Enam. Nah, pertanyaannya mungkin kita mengingat nama ini ketika baca Quran, tidak ingat lagi nama-nama mat apa itu ketika kita pelajari kemarin. Tapi kita membacanya dengan benar. Misalnya mat badal kita baca dengan 2 harokat. Misalnya mat hobi kita baca 2 harokat. Mat jais kita baca 4 atau 5 dan sebagainya. Bagaimana itu? Sebagaimana yang kita pelajari kemarin, mempelajarinya adalah fardu kifayah, sedangkan prakteknya adalah fardu ain. Maka Imam Jazari yang satu lagi mengatakan wal akhdhu bi tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidul qur'ana atimu. Ya. Mengambil teori tajwid itu hukum yang lazim, harus antum ambilnya. man lam yujawwidil qur'ana azimu. Yang tidak bertajwid ketika baca Quran baru berdosa. Man lam yujawwidil qurana atau qur'ana. Li'annahu bihil ilahu anzala minhu ilaina wasala sulit. Karena Allah menurunkan seperti itu, ya. Tapi Allah tidak menurunkan pelajaran tajwid ini. Ya. Ada pertanyaan lagi? Lain? Jazakumullahu khairan. Afan, mohon doa untuk kesehatannya. Sebenarnya kurang sehat hari ini, sehingga memang agak menunduk, agak sulit. Bicaranya agak terbata-bata dan lain sebagainya. Tapi khair insyaAllah. Mudah-mudahan kedepannya selesai nanti daurah tajwid ini tanpa ada halangan. Begitu juga rindulah antum dengan kajian-kajian ilmu seperti ini. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.